Bab berikutnya, bab istibra'il ima. Bab istibra'il ima. Nah, istibra' para budak. Di dalam bab ini ada tiga pembahasan. Yang pertama, definisi istibra'. Ya. Apa itu istibra'? Baik, istibra' secara bahasa adalah talabul bara'ah. Dia mencari perlepasan diri. Iya. Karena memang orang yang perempuan yang melakukan istibra' itu dengan apa yang dia lakukan, ya, dipastikan bahwa rahimnya sedang kosong. Nah, baik. Adapun secara istilah istibra' itu tarabbusun yuqsadu minhul ilm bi bara'ati rahimi milqul yamin. Ya, istibra' adalah penungguan yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui kosongnya rahim, bibara'atir rahim. Itu lebih detail, ya, bibara'atir rahim. Nah, untuk mengetahui kekosongan rahim. Ya, walaupun istibra' ini, dan akan kita lihat, ya, Ibnu Qudamah hanya membahas istibra' masalah budak saja. Ya, ini istibra' tidak berlaku untuk budak saja. Tapi semua keadaan yang semisal dengan ini. Karena itu perempuan yang berzina, kalau dia melakukan zina dan belum tampak kehamilannya, maka iddahnya adalah dengan istibra', dengan haid satu kali haid. Ya. Dengan haid satu kali haid. Jelas, ya? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan istibra', masa penantian seorang perempuan yang dengannya diketahui bahwa rahimnya kosong. Dan istibra' ini dengan satu kali haid saja. Itu yang dimaksud dengan istibra'. Iya. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah telah menjelaskan definisi, wa huwa wajibun fi salasati mawadhi'. Istibra' ini wajib pada tiga tempat. Ya, yang pertama, ahaduha man malaka amatan lam yusibaha hatta yastabri'aha. Siapa yang memiliki seorang budak perempuan, ya, yang belum dia jima. Apa, siapa yang memiliki budak perempuan tidak boleh dia menjimanya sampai dia mengistibra' budak tersebut satu kali haid. Dan ini berdasarkan hadis Abu Darda riwayat Muslim. Ya, dan sudah berlalu hadis ini, ya, kita bacakan tentang orang yang membeli budak itu dan budaknya sedang hamil. Kemudian Nabi mencurigai orang yang membelinya. Ya, kayaknya dia ingin menggauli budaknya. Nah, maka para sahabat berkata, benar, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an al'anahu la'nan yadkhulu ma'ahu qabrahu. Saya sungguh ingin melaknat dia dengan sebuah laknat yang laknat itu ikut bersamanya di dalam kubur. Nah, kaifa yuwarrithuhu wa huwa la yahillulah. Bagaimana mungkin dia bisa mewarisinya sedangkan tidak halal baginya? Kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillulah. Bagaimana mungkin dia menggunakannya padahal itu tidak halal? Ya. Jadi kalau misalnya siapa yang membeli budak perempuan, maka harus ada istibra'. Dan istibra' itu sekali lagi dengan apa? Dengan haid satu kali haid. Ini kalau belum tampak hamil. Tapi kalau dia sedang hamil, istibra'nya dengan apa? Dengan melahirkan. Jadi sekali lagi, kalau saya simpulkan semuanya, bahwa istibra' adalah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan melahirkan kalau dia sedang hamil. Dan yang kedua, kalau belum tampak kehamilannya, dengan haid satu kali haid. Itu yang disebut dengan istibra'. Baik. Kemudian keadaan yang kedua yang diwajibkan padanya istibra', kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ummul walad wal amatu allati yata'uha sayyiduha la yajuzu tazwijuha hatta yastabri'ahuma, adalah ummul walad. Ya. Apa ini ummul walad? Budak yang sudah melahirkan anak tuannya, itu ummul walad. Demikian pula al-amah, Ya, budak yang sudah digauli oleh suaminya. Ini dua ya. Dua. Ya, daumul walad itu kalau suaminya ingin menikahkannya, boleh saja. Boleh. Ya. Demikian pula budak yang sudah digauli oleh suaminya, boleh dinikahkan. Tapi syaratnya apa? Harus istibra. Karena itu kata Ibnu Qudamah, la yajuzu lahu tazwijuha hatta yastabri'ahuma. Tidak boleh dia nikahkan budaknya itu sampai diistibra keduanya. Jika umul walad dan budak yang sudah digauli ingin dinikahkan oleh tuannya, maka dibiarkan dulu. Ya. Keduanya haid, satu kali haid. Kalau sedang hamil dibiarkan apa? Dia menggugurkan atau biarkan dia melahirkan anaknya. Ya, kalau sudah selesai baru dikatakan apa? Istibra. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Yaitu umul walad dan budak yang baru dibebaskan. Kata beliau, salih ida ataqahuma sayyiduhuma au ataqa bi mautihi lam tankiha hatta yastabri'a anfusahuma. Ya. Apabila misalnya umul walad dan budak yang digauli suaminya ini oleh tuannya ini dibebaskan, maka mereka berdua juga tidak halal sampai apa? Sampai istibra. Demikian pula kalau suaminya meninggal atau tuannya meninggal. Ya, karena umul walad ini apabila tuannya meninggal sudah berlalu ya, dia otomatis apa? Otomatis bebas. Ya, walaupun telah kita sebutkan ya silap pendapat dalam masalah. Demikian pula kalau budak yang telah digauli oleh tuannya ini meninggal tuannya, ya, maka ya di masa dia sudah bebas tidak boleh lam tangkiha, tidak boleh keduanya apa menikah hatta yastabri'a anfusahuma, sampai keduanya melakukan istibra' untuk diri mereka berdua. Nah, kemudian Ibnu Qudamah berkata menerangkan ketentuan lama masa istibra'. Kata beliau, wal istibra' fi jami'i dalik, istibra' dalam seluruh hal tersebut, bi wadhi'il hamli in kanat hamilan aw haydatin in kanat tahid. Istibra' dalam seluruh hal tersebut adalah dengan meletakkan kehamilan kalau dia sedang hamil, maksudnya dengan melahirkan kalau dia sedang hamil. Yang pertama ya, aw bi haydatin in kanat tahid, atau dengan haid, satu kali haid kalau dia sedang haid. Yang kedua aw syahrin, yang ketiga aw syahrin in kanat aisyah. Kalau misalnya seluruh yang disebut tiga itu ada misalnya yang tidak bisa haid karena sudah tua, maka dia istibra'nya satu bulan. Aw minal lati lam yahidna. Demikian pula kalau dia dari perempuan yang belum haid, anak perempuan kecil yang belum haid, 3 bulan. Kemudian yang keempat, asyrata atau asyrati asyhur idar tafa haidha la tadri ma rafa'ahu. Ya, 10 bulan apabila haidnya terangkat dan tidak ada yang tidak diketahui apa yang mengangkatnya. Kenapa 10 bulan? 9 bulan masa penantian dan 1 bulan masa apa? Masa istibra. Iya. Jadi ternyata Ibnu Qudamah menyimpulkan di sini di akhir dan kesimpulannya lebih lengkap. Ya, beliau terangkan bahwa istibra itu dengan 4 hal. Ya, yang pertama dengan melahirkan. Kalau apa ini? Kalau dia sedang hamil. Yang kedua dengan haid, 1 kali haid. Apabila perempuan itu haid, dia bisa haid. Yang ketiga dengan ukuran 1 bulan. Ini khusus untuk perempuan apa? Yang tidak bisa haid lagi karena dia sudah tua atau anak kecil yang belum haid. Kemudian yang keempat, istibra' dengan 10 bulan. Ini khusus untuk siapa? Perempuan yang haidnya tertahan, tidak haid, dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak haid. Iya. Itu 10 bulan. Baik, selesai sudah di sini penjelasan tentang apa? Tentang istibra'. Iya. Ya, baik. Ini sudah selesai ya. Pembahasan istibra'. Masih ada kitab Abdihar, Kitabul Li'an, hingga Babul Walimah. Nah, itu semuanya pembahasan masih terkait dengan Kitabul Nikah. Ya, Kitabul Atimah dan seterusnya. Ini ada kaitan ya, cuman ini waktunya apa namanya, tidak cukup sekarang ini. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini untuk materi pembahasan. Ya, insyaallah taala nanti kita lanjutkan ya. Kita saya ukur-ukur tadi, mungkin kita perlu 10 kali pertemuan lagi. Ya, 10 majelis. Nah, 10 majelis ini waktunya insyaallah taala dari ba'da asar hari Jumat hingga hari Ahad malam. Ya, jadi 3 hari ya, Jumat, Sabtu dan apa? Ahad. Ya, Jumatnya mulai apa? Mulai ba'da asar. Insyaallah mulai Jumat yang apa? Akan datang. Ya, jadi antum ada waktu berapa? Besok hari apa? Selasa. Selasa, Rabu, Kamis. Ada waktu 3 hari istirahat. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan nanti hari Jumat.